Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah nasihati linnisa'i karya Ummu Abdillah al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita sampai pada halaman 71 di pembahasan tentang sababu afatil lisani, sebab-sebab timbulnya berbagai macam penyakit lisan. Wa kullu ma taqaddama min afatil lisani, semua penyakit-penyakit lisan yang telah disebutkan dan penyakit lisan yang belum aku sebutkan, kullu yarji'u ila ahadi syai'aini, itu sebabnya kembali pada salah satu dari dua faktor. Yang pertama, immal jahlu, boleh jadi ketidaktahuan kalau itu satu hal yang haram, satu hal yang terlarang. Ya, dikira bahasanya itu satu hal yang tidak mengapa. Ya, orang, misalnya orang yang berbohong karena ingin membuat temannya tertawa. Sebagian orang melakukan hal ini karena tidak tahu kalau itu satu hal yang haram dan satu hal yang bermasalah. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling banyak terjadi, wa imma fasadul qalbi, dan boleh jadi karena rusaknya hati. Sehingga karena rusaknya hati, maka sebenarnya sudah tahu, sudah ngaji, bahkan dia adalah orang yang lama senior dalam ngaji, bahkan tergolong orang yang berilmu, orang yang ilmunya mendalam, dia sudah mengetahui mencela orang, merendahkan orang itu satu hal yang haram. Dia sudah mengetahui hadis sibabul muslimi fusukun, menjelek-jelekkan seorang muslim, baik itu teman satu pengajian dengannya, satu guru dengannya, ataukah tidak, itu adalah kefasikan dan dosa besar. Orang tersebut sudah mengetahui bahasanya ghibah itu haram hukumnya, menggunjing orang, membicarakan kejelekan orang, itu satu hal yang haram hukumnya. Apalagi jika yang dijelekan, yang dibicarakan di belakang itu adalah guru ngajinya sendiri. Sebenarnya tahu. Pelakunya ini sebenarnya mengerti hukumnya, namun karena hati yang rusak, hati yang tidak bersih, hati yang dipenuhi dengan penyakit, maka ilmu yang ada tidak diamalkan dan tidak dipraktekkan, namun disingkirkan dan diabaikan karena kerusakan hati yang rusak, sehingga menginginkan dan menyukai hal-hal yang haram berupa menjelek-jelekkan orang, membicarakan aib orang, buruk sangka dengan orang lain, dan menilai bahasanya orang lain, orang itu tidak mungkin berubah. Sehingga ketika seorang itu dinilai sudah punya masa lalu yang buruk, ya, maka cap keburukan itu terus saja ditempelkan di orang tersebut. Seakan-akan memustahilkan perubahan. Padahal dunia ini selalu terus berubah, demikian juga penghuni dunia ini. Tidak benar jika ada orang yang mengatakan saya masih seperti yang dulu, tidak mungkin. Bertambahnya informasi, bertambahnya bahan bacaan, bertambahnya pergaulan, itu akan mengubah seseorang. Maka anggapan kalau orang itu jelek, di masa silam maka selamanya sampai kiamat dia jelek, kemudian dibicarakan, kemudian dicela, maka ini dikarenakan fasadul qalbi. Dan di antara bentuk fasadul qalbi, wa minan nasi, maka di antara manusia ada orang yang ingin memiliki haibah, kewibawaan dan kemuliaan, nama baik dan nama besar fil mujtama, di masyarakat atau minimal di komunitasnya. Oleh karena itu maka dia pukul orang ini, dia caci orang itu, dia celak orang itu, dia laknat orang itu dan yang lainnya. Maka di antara penyakit hati adalah huburi asah, ingin terhormat, ingin terpandang, punya nama baik, punya nama besar. Dan sebagian orang ingin mendapatkan hal ini dengan cara merendahkan orang lain. Karena itu cara yang praktis untuk mendapatkan nama baik dan nama besar. Dengan menjatuhkan orang lain sehingga orang pun menilai kalau dia lebih tinggi daripada orang yang dibicarakan dan orang yang dicela. Dan ini adalah motivasi yang sangat-sangat buruk. Ingin mendapatkan kemuliaan diri, nama baik dan nama besar dengan menjatuhkan orang lain, dengan menjelekkan orang lain di belakang, dengan mengumpat-umpatnya, dengan mengata-ngatainya, dengan mengatakan kalau dia adalah begini dan begini, dan dengan menebak-nebak niat-niat orang. Dia katakan dia berbuat seperti ini karena punya modus seperti ini dan seperti itu. Dia ada udang di balik batu dan tebakan-tebakan yang lain terhadap isi hati manusia. Nah, maka kemudian dilanjut disampaikan oleh penulis, wa huwa fi dhannihi, maka orang tersebut menyangka bahasanya jika dia melakukan hal itu, merendahkan orang, mencela orang, mengecek orang, mengata-ngatai orang, menuduh niat-niat orang dan menebak-nebak isi hati orang, habahul mujtama'u, maka mujtama' akan memberikan haibah kepadanya, wibawa dan kemuliaan padanya. Wawa ma yadri, dan orang ini tidak tahu dan tidak sadar bahasanya dia dengan perbuatannya itu, merendahkan orang, mencela orang, membicarakan kejelekan orang, menggunjing orang, ini dengan tindakannya ini bertambahlah kebencian manusia kepadanya. Orang yang tahu duduk permasalahan sebenarnya, dan orang yang tidak tahu apa-apa, dia akan membenci sikapnya dan pola interaksinya. Wa anna Allah, ada sesungguhnya Allah walladhi yarfa'u wa yakhfadu, Allah lah yang meninggikan dan merendahkan, yu'izzu wa yudhillu, memuliakan dan menghinakan. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, dan siapa yang Allah hinakan maka tidak ada baginya orang yang bisa memuliakannya. Maka kemuliaan dan kerendahan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasawatun nafsi, dan sahwat jiwa yang menyelisih syariat semestinya dibuang, tidak dituruti. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, fakhalafa min ba'dim khalfun, maka datanglah setelah mereka khalfun, generasi yang jelek, ada'us sholat wattaba'us syahawat, menelantarkan sholat, dan umumnya orang itu melantarkan sholat karena wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat. Fasa'fa yalqauna ghayya, maka mereka akan menjumpai ghayya, salah satu maknanya adalah jurang di neraka. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, hadasana Ismail, qala hadasani Malik, An Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wujibatil jannatu bil makarihi." Surga itu ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai. Maka sukanya orang kalau marah, sebel, emosi adalah memuntahkan semua apa yang ada di perasaannya. Nah, itu menyenangkan. Nah, itu menyenangkan. Puas. Bisa ngomong semaunya. Bisa ngata-ngatai orang yang dimarahi. Itu satu kepuasan dan satu kenikmatan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya, orang yang perkasa, orang yang mulia adalah orang yang kemudian menahan emosinya, menahan amarahnya dan tidak meluapkan perasaannya ketika dia emosi misalnya. Ini contoh bahasanya, surga itu ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai. Maka menahan marah, menahan untuk mengata-ngatai, menahan diri untuk mencaci maki, satu hal yang tidak disukai. Yang lebih enak itu bisa puas, plong, karena semua kalimat cacian sudah dikeluarkan. Semua apa yang ada di pautnya itu dimuntahkan semua ketika marah dengan seseorang, ketika sebel dan jengkel dengan seseorang. Menahannya ya, satu hal yang berat, satu hal yang tidak disukai. Memuntahkannya satu hal yang nyaman. Ya, namun di manakah surga dalam masalah ini? Surga dalam masalah ini adalah dengan menahan amarah dan menahan emosi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bi su'ati." Bukanlah orang yang kuat, orang yang menang, selalu menang kalau gulat. Inama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Non orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang terpuji adalah orang yang bisa menahan amarahnya, menahan dirinya ketika amarah dan tidak memuntahkan dan tidak meluapkan semua perasaannya dan semua apa yang ada di dadanya, apa yang ada di perasaannya dan apa yang ada di jengkelnya. Dan ini satu hal yang sangat sangat penting untuk muslimah. Umumnya perempuan ketika sebel, ketika jengkel, sudah ngomong terus, nyocos terus, ngomong terus seperti kereta api, tidak berhenti-berhenti. Kenapa? Alasannya supaya plong, supaya lega, supaya puas. Maka ketahuilah bahasanya, surga itu ditutupi dengan hal yang tidak menyenangkan oleh jiwa. Dan di antaranya adalah menahan emosi, menahan sebel, menahan jengkel, menahan marah kepada seseorang, ditahan. Sehingga kata-kata yang disampaikan adalah kata-kata yang bukan kata-kata cacian, namun tetap bisa kata-kata yang baik, tidak cacian, tidak kata-kata buruk, makian, label-label jelek. Sebaliknya Nabi katakan, "Wa hufatin naru bisyahawati." Dan neraka itu dipenuhi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan jiwa, yang bikin puas, yang bikin plong. Contohnya tadi, ketika sebel, ketika marah, ketika jengkel, ketika bete, maka ngomong terus. Dengan tujuan untuk bikin plong, bikin puas, bikin nyaman. Semua kata-kata cacian, umpatan dikeluarkan. Inilah yang sesuai dengan syahwat. Dan inilah yang mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ungkapan cacian, ungkapan makian, umpatan, ini adalah kata-kata yang tidak Allah ridai. Dan ada orang yang berkata-kata dengan perkataan yang Allah tidak ridai tanpa dia pikir dalam-dalam. Dan kata Nabi, ini mengantarkannya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan huffatil jannatu bil makarihi. Surga itu dikepung, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Wa huffatin naru bisyahawati. Dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi. Kalau dalam redaksi Bukhari dengan kata-kata hujibat ditutupi, surga dengan hal yang tidak disukai, wa hujibatin nar, sedangkan neraka ditutupi bisyahawat, dengan sesuatu yang disukai. Kemudian dikeluarkan Al-At-Tirmidzi dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan surga, Allah berkata kepada Jibril, ini menunjukkan kalau Allah itu berfirman dan menunjukkan bahasanya firman Allah itu bisa didengar dan firman Allah itu ada huruf dan suaranya sehingga Jibril mendengarnya. Allah berfirman, idhab fangtur ilaiha, pergilah engkau wahai Jibril, lihatlah surga. Maka Jibril pergi kemudian memandangi surga. Summa ja'a, kemudian Jibril datang dan mengatakan, ay Rabbi, ay di sini harfun nida, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, tidaklah ada seorang pun yang mendengar nikmat surga kecuali pasti akan memasukinya. Summa haffaha bil makarihi, kemudian Allah kepung surga itu dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Itu berbagai macam kemaksiatan yang disenangi oleh jiwa. Di antaranya adalah yang disenangi oleh jiwa adalah caci maki, ngumpat-ngumpat, mengucapkan kata-kata yang buruk kepada orang yang tidak disukai, ditujukan pada orang yang tidak disukai, atau ditujukan kepada orang yang dimarahi. Dan demikian juga maksiat-maksiat yang lain. Thumma qal, kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah, lihatlah surga. Maka Jibril pergi dan memandangi ke arah surga, kemudian datang menghadap kepada Allah dan mengatakan, ay Rabbi, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang masuk surga. Qal, Nabi mengatakan, tatkala Allah menciptakan neraka, Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, pergilah dan lihatlah neraka. Maka Jibril pergi dan melihat ke arah neraka, kemudian datang dan mengatakan, ay Rabbi, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar neraka dan siksa neraka, lantas dia masuk neraka, karena ngerinya neraka. Lantas Allah kelilingi neraka dengan hal-hal yang disenangi, disukai oleh jiwa manusia. Tumakal, kemudian Allah mengatakan bagi Jibril, pergilah dan lihatlah neraka. Jibril pergi dan melihat neraka, kemudian datang dan mengatakan, ay Rabbi, wa Rabbku wa izzatika, demi kemuliaanmu, aku sungguh khawatir tidak tersisa satupun orang kecuali dia akan masuk neraka. Karena demikian luar biasanya syahwat yang menutupi neraka ini. Maka tidak ada satupun orang yang selamat. Orang yang sudah ngaji bisa terjemus ke dalamnya, apalagi orang yang tidak ngaji. Ya, orang yang berilmu agama bisa terjemus ke dalamnya, apalagi yang minim atau kemudian bahkan tidak punya ilmu agama, lebih-lebih lagi. Dan hadis ini yang diriatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i ini dimasukkan oleh Syekh Muqbil di kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Kemudian gimana strategi setan untuk menjumuskan manusia ke dalam neraka? Maka setan yang terlaknat itu memandangi syahwat seseorang. Kemanakah syahwatnya itu condong? Maka jika sahabatnya itu condong menyukai ghibah dan namimah, membicarakan kejelekan orang di belakang atau mengadu domba, maka setan akan yamilu bi ilaiha, membawa manusia itu kepada syahwatnya. Namun jika syahwatnya itu dia tidak suka ngomongin orang, dia ngadu-ngadu orang, namun syahwatnya condong pada sama'i alatil lahwi, mendengar alat musik, watorbi dan alat musik, yamilu bihi ilaiha, maka setan akan membawa orang tersebut kepadanya. Kemudian dan jika syahwat seseorang itu condong kepada ketamakan terhadap harta dunia, maka setan yamilu bihi ila dzalika, dia akan membawa manusia itu ke sana, sehingga syahwatnya, tamaknya dimunculkan, akhirnya karena tamak dia mencuri, karena tamak dia merampas. Dan ini menunjukkan benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang pada manusia satu masa di mana seorang muslim tidak peduli di masa itu bima akhadal mala, dengan apa dia mengambil harta, amin halalin amin haramin, apakah dia ambil dari sumber yang halal ataukah dari sumber yang haram, diatkan oleh Al-Bukhari. Demikian juga ada orang yang rela bersumpah dengan sumpah yang fajirah, sumpah palsu, anna hada milkuhu, isi sumpah palsunya ini adalah miliknya, ini adalah hartanya dan yang lainnya, dan ini semua adalah pintu-pintu masuk setan. Akan tetapi pada hari kiamat setan akan berlepas diri dari orang-orang yang mentaatinya, sebagaimana perkataan iblis, khutbahnya iblis di neraka. Iblis akan menyampaikan khutbah, dan semoga kita tidak termasuk orang yang menyimak khutbahnya iblis ini. Amin. Iblis berkhutbah di hadapan para penghuni neraka, para pengikutnya. Innallaha wa'adakum ba'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan pada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Aku memberikan janji kepada kalian dan aku menyelisih janjiku kepada kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak punya kuasa untuk mengatur-ngatur kalian, illa anta'utukum, maka yang kulakukan sekedar mengajak kalian, fastajabtum li, namun ternyata kalian menerima ajakanku, sehingga kalian berada di tempat ini, di neraka ini. Fala talumuni, jangan celah dan salahkan aku, karena aku hanya mengajak, aku tidak bisa memaksa kalian untuk menjadi pengikutku. Walumu angfusakum, salahkanlah dan celalah diri kalian sendiri. Ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Ini kafartum bima asraktum, bima asraktumuni, asraktumuni min qablu, dan aku ingkar dengan berhala-berhala yang kalian sekutukan aku dengannya, sekutukan aku dengan Allah min qablu, sebelumnya. Tentang makna bimusrihi, kita coba lihat di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Surat Ibrahim ayat yang ke-22. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir, iblis mengatakan ketika penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Ini setelah semuanya sudah masuk tempatnya masing-masing, iblis menyampaikan khutbahnya di hadapan penduduk neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan pada kalian janji yang benar, sehingga Allah laksanakan pada kalian apa yang Allah janjikan. Sedangkan aku menjanjikan kepada kalian janji yang tidak benar, aku tidak laksanakan apa yang aku janjikan kepada kalian. aku tidak punya kekuatan untuk memaksa kalian saat di dunia. Tidak bisa aku memaksa kalian untuk kafir dan sesat. Lakin da'autukum ilal kufri. Aku hanya mengajak-ajak kalian untuk kafir. Aku buat indah untuk kalian berbagai macam maksiat. Lantas kalian pun bersegera mengikutiku. Maka janganlah kalian salahkan aku atas apa yang terjadi, yaitu kesesatan yang terjadi pada kalian, namun salahkanlah diri kalian sendiri. Maka diri kalian itulah yang lebih utama untuk disalahkan. Nah, kemudian makna tadi musyrikhi wa ma'ana bimughithikum. Aku tidak bisa menolong kalian dengan mencegah azab dari kalian. Dan kalian pun tidak bisa menolongku dengan mencegah azab dariku. Nah, ini musyrikhi itu artinya menolong. Ini kafartum bija'likum iyaya syarikan lillahi. Aku kafir. Aku ingkari tindakan kalian yang menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah dalam ibadah. Inna zalimin lahum adha. Yaitu sebelumnya ketika di dunia. Orang-orang yang zalim yaitu menyekutukan Allah di dunia. Dan kafir kepada Allah ketika di dunia. Bagi mereka siksaan yang menyakitkan. Yang akan menanti, yang akan menunggu mereka pada hari kiamat nanti. Nah, mulai kembali ke ya, kan nasihat Al-Nisa. Ya, kita masuk pada pembahasan baru setelah kita tuntaskan pembahasan tentang penyakit lisan. Tadi sampaikan bahasanya kesimpulannya, berbagai penyakit lisan itu terjadi karena dua sebab. Kebodohan, ketidaktahuan, atau rusaknya hati. Sehingga ingin untuk melakukan hal-hal yang diketahui kalau itu satu hal yang haram dalam agama kita. Kemudian selanjutnya adalah tarbiyatul auladi, mendidik anak. Maka masya Allah mukadimahnya tarbiyatul auladi syaqqatun, mendidik anak itu berat. Fahum, maka mereka anak itu supaya terdidik mereka itu memerlukan kesabaran orang tua, wasiasatin dan strategi dari orang tua. Maka sabar ini berkenaan dengan kondisi, berkenaan dengan kualitas kepribadian orang tua. Maka orang tua yang siap jadi orang tua, ayah yang siap jadi ayah, ya, adalah lelaki yang sabar. Ibu yang sudah siap jadi ibu, modal utamanya adalah sabar dengan kerewelan anak-anak, ya, dengan maunya anak-anak ini dan itu. Kemudian yang kedua, memerlukan siasa, memerlukan strategi. Ya, memerlukan strategi, trik dan strategi. Ini penting sekali ya, dua modal utama dalam mendidik anak. Sabar dan trik dan strategi. Nah, trik dan strategi ini bisa dipelajari. Yang inilah semestinya yang diajarkan dalam kajian-kajian tentang parenting dan tentang pendidikan anak. Berbagi dan share gimana strategi, gimana trik, gimana kiat mendidik anak. Wamin dalika, di antaranya sebagian anak itu yang diperlukan adalah sikap lembut dan lemah. Ya, sikap lemah lembut. Wala yuhibbu, anak tidak suka kalau diteriaki, of as-saut alaihi. Anak tidak suka kalau diteriaki. Walau umila ma'ahu bididdi dalika. Seandainya anak itu disikapi dengan kebalikan hal ini, dia menginginkan sikap lemah lembut dari ibunya, dari ayahnya. Ternyata disikapi dengan keras, disikapi dengan bentakan, disikapi dengan suara yang meninggi. Lata'annata, niscaya dia akan semakin bandel. Ya, dia malah akan semakin nakal. Bukan tunduk, atau boleh jadi dia diam, namun diamnya itu menyimpan rencana untuk semakin nakal, semakin bandel. Ta'an nata maknanya adalah ta'asoba, ngotot dengan sikapnya, keras kepala. Sebaliknya, sebagian anak perlu manyasyudu alihi, adanya orang yang bersikap keras kepadanya. Walakin, akan tetapi keras ini, la takunu ziyadatan alal urfi. Bukan keras yang berlebihan. La takunu, keras tersebut tidaklah lebih dari kebiasaan. Fa in zadat ala dhalika, jika kerasnya itu berlebihan dari standar normalnya, maka sikap keras malah mendorong anak untuk ala ta'anud, untuk makin keras kepala. Wa adamul izra, dan tidak mau mendengar, menyimak arahan kedua orang tuanya. Maka kami mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita semua husna ria'aya, kepandaian dalam menggembala anak-anak kita. Karena tanggung jawab itu demikian besar di leher, di pundak dua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, terutama wahai para ayah, ku anfusakum, jagalah diri kalian, termasuk di dalamnya anak, wahlikum, dan keluarga kalian, itu istri kalian, naron, jagalah dari api neraka. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian penggembala atau pemimpin, setiap kalian mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban. Fal imamu, maka seorang kepala negara itu ra'in, seorang penggembala. Wawa mas'ulun, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dipimpin. Ini yang menjadi mahalus syahid. Wa rajulu, dan seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah, adalah ra'in ala ahlihi, pemimpin untuk keluarganya, yang ikut bersamanya, satu rumah bersamanya. Wawa mas'ulun, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dia pimpin. Dan perhatikan, wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang wanita, seorang istri, seorang ibu, adalah seorang pemimpin dan penggembala di rumah suaminya. Wa ya mas'uratun, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimanakah memanage rumah dan memanage anak-anak yang ada di rumah. Dan seorang budak adalah seorang penggembala dan pemimpin dan bertanggung jawab terhadap harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ringkasnya, ala ingatlah, wakulukum ra'in wakulukum mas'ulun, semua kalian pemimpin dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis ini termasuk jawami' kalim sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang jawami' kalim. Kalimatnya pendek, tidak panjang, namun pesannya dalam. Maka fama min ahadin, maka tidak ada seorang pun mukallaf kecuali dia memikul satu tanggung jawab. Dan kalau demikian, maka bisa kita hubungkan dengan hadis yang lain yang dikatakan Bukhari Muslim dari Maqil ibn Yasar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma min abdin," tidak ada seorang pun hamba yang Allah berikan kepadanya kekuasaan, ra'iyatan, sehingga dia memiliki rakyat. Maka seorang suami, rakyatnya istrinya. Seorang ayah, rakyatnya adalah anak-anaknya. Seorang istri, rakyatnya adalah rumah suaminya. Seorang ibu, rakyatnya adalah anak-anaknya. Lantas dia tidaklah kepung rakyatnya tersebut binasihatin dengan nasihat. Nasihat itu menginginkan kebaikan. Ya, namun dia masa bodoh, tidak menginginkan kebaikan, itu bisa jadi menginginkan keburukan. Bisa saja bentuknya adalah masa bodoh, tidak peduli. Maka pemimpin yang tidak peduli atau bahkan menginginkan keburukan untuk rakyatnya, maka lam yajid raihatal jannati, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Ini berlaku untuk semua orang yang diberi kekuasaan, termasuk diantaranya adalah seorang suami, seorang ayah, dan seorang istri atau seorang ibu. Nah, tentang mendidik anak, maka harus ada ta'awun, kerjasama di suami istri atau ayah dan ibu dalam mendidik anak keduanya. Jika salah satu dari keduanya itu ahmala, masa bodoh, dengan ma'alaihim minal mas'uliyah, dengan tanggung jawab yang ada pada pundaknya, labaqiya janibu fi naqsun, misalnya aspek yang ini semestinya menjadi tanggung jawab salah satu dari ayah dan ibu ini, berarti naqsun, kurang, tidak terwujud. Kecuali jika Allah berkehendak yang lainnya. Nah, maka ini keparagraf yang penting. Jadi untuk mendidik anak, untuk sukses mendidik anak, harus ada kerjasama. Nah, kalau salah satunya masa bodoh dengan kewajibannya, maka ini akan menyebabkan timpang, sehingga pendidikan anak itu tidak akan terwujud sebagaimana mestinya. Wa yu'allamu tiflu hasaba martabatihi, dan anak kecil itu diajari sesuai dengan posisinya dan kadar pemahamannya. Wa ilaiki, dan berikut ini wahai para istri, wahai para muslimah, syai'an min dhalik, sedikit tentang hal tersebut. Maka misalnya, fil marhatil ula, di fase yang pertama, ketika anak itu masih demikian, masih bayi, maka anak kecil itu ditalqin. Ini Allah, kata-kata Allah. Ma'al isarati bil usbu', ditambah isyarat dengan jari ila sama, ke arah atas. Kita punya Tuhan, Tuhan kita Allah, di atas sana. Contoh pendidikan yang lainnya, jika engkau mau memberikan padanya makanan, misalnya satu potong roti atau semacam itu, satu buah kue, maka serahkan padanya dengan tangan kanan. Kemudian jika makanan itu panas, wahai ibu, jangan tiup. Karena Nabi SAW melarang bernapas di wadah dan meniup, dan melarang untuk meniup makanan yang panas, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah. Dan seandainya anak itu melihat man yaf'alu dhalika, orang yang melakukan hal itu, ayah dan ibunya melakukan hal itu, niscaya engkau akan jumpai anak itu demikian cepat mempraktikkan hal itu. Wa hakadada, demikian jamil asya'i, berbagai hal yang lainnya. Diberi keteladanan yang baik dan diajari hal-hal yang baik. Dan ini semua adalah bukti benarnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun anak kecuali terlahir di atas fitrah, sehingga ayah dan ibunya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataukah Majusi. Di catatan kaki disampaikan, yang dimaksud dengan fitrah menurut mayoritas para ulama adalah al-Islam. Kembali ke atas. Dan dalam Sahih Muslim dari Iyad ibn Himar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, condong pada kebaikan, lantas setanlah yang membelokkan mereka." Wa syair yaqul, dan seorang penyair mengatakan, ini penyair Arab menceritakan kondisi masyarakat Arab ketika itu. Wa insauna syul fityani fina, dan tumbuh besar orang yang tumbuh besar dari anak-anak muda di tengah-tengah kami, ala ma kana awadahu abuhu, sebagaimana pembiasaan yang diberikan oleh ayahnya. di masa silam ini, tuntutan kerja itu tidak berat. Sehingga umumnya anak itu adalah cetakan ayahnya. Non kondisi di zaman sekarang berbeda. Tuntutan kerja, tuntutan profesi, tuntutan pekerjaan luar biasa. Sehingga sekarang yang berlaku, ya, anak itu tumbuh besar ala makana awadahu abuhu ummuhu. Ya, anak itu tumbuh besar sebagaimana pembiasaan yang diberikan oleh ibunya. Karena ibulah yang, ketika ibu itu adalah ibu rumah tangga, itulah yang membersamai anak. Nanti kalau ibunya juga sibuk kerja menjadi wanita karir, ya jadinya ini bentuknya beda lagi. Nanti alamakan awadahu khodimatu, sebagaimana pembiasaan yang diberikan oleh pembantu. Kemudian idakan, jika anak itu sudah berumur 1 tahun setengah atau semacam itu, dan dia ingin makan atau minum, maka ajarilah dia untuk mengucapkan bismillah. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu sayata'du dzalika, dia akan terbiasa dengan hal itu. Sayaqulu min nafsi, sehingga dia akan mengatakan dengan inisiatifnya sendiri karena sudah dibiasakan oleh orang tuanya, maka dia akan punya inisiatif untuk mengucapkan bismillah ketika hendak makan dan minum. Demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya langsung pamit ya dari